Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah, ingkang mugi-mugi binaringan rahmat hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dalu punika Allah paring nikmat Islam, iman, nikmat kesehatan dan kesempatan kita dapat hadir wonten ing Masjid punika ngelajengaken pengajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah ayat-ayat Al-Qur'an. Wonten ing dalu punika kita badhe bahas hikmah dari surat Al-Baqarah ayat 84 ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Ingkang artosipun, dan ingatlah pada saat Allah mengambil janji dari kamu, ya, dari Bani Israel, Allah sudah membuat perjanjian. Perjanjian ini pun apa? La tasfikuna dima'akum. Jangan kalian saling menumpahkan darah. Jangan saling membunuh. Tidak boleh membunuh menjahit tiang sanes. Ini walaupun ayat ini turun kepada Bani Israel, tetapi juga berlaku dumateng kita umat Islam, bahwa Allah telah mengambil janji, Allah membuat aturan kepada kita, tidak boleh kita menumpahkan darah sesama muslim. Tidak boleh kita membunuh tiang sanes tanpa alasan yang benar. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan jangan saling mengusir, ya, saling berperang, mengusir tetangganya, saudaranya dari kampung halamannya. Thumma aqrartum, dan kalian berikrar, bersumpah akan memenuhi janji tersebut. Wa antum tashhadun, dan kalian telah mengambil persaksian. Ya, ini dalam ayat ini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada kita bahwa agama kita, agama Islam, itu memerintahkan dawuhi dumateng kawula panjenengan sami untuk menjaga nyawa. Nggih, pembahasan kita adalah penjagaan nyawa. Syariat Islam memerintahkan untuk menjaga nyawa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga kesehatan, dan tidak boleh, haram hukumnya melakukan sesuatu nggih ngelampai perbuatan tindakan ingkang saged nyebabaken kawula panjenengan sami niku pecah, sedo, meninggal, perbuatan yang membahayakan, misalnya bunuh diri atau yang lain, itu dilarang karena menghilangkan nyawa. Dan juga di dalam Islam melarang kawula panjenengan sami melakukan suatu perbuatan yang bisa menghilangkan kesehatan, nggih. Saged menyebabkan penyakit, bisa membahayakan tubuh. Ya, misalnya memakai narkoba atau pada zaman sekarang rokok juga ya. Banyak ulama, kadah para alim ulama yang mengharamkan. Amargi sebabipun napa? Rokok itu menyebabkan rusaknya badan kita, merugikan badan kita, dan bisa membunuh. Enten tulisanipun, rokok membunuhmu. Ini sebagai syariat aturan dalam agama kita, bahwa Islam merintahkan, nedahkan dumateng kawula panjenengan sami untuk menjaga kesehatan, menjaga nyawa, dan menjauhi segala perbuatan ingkang saged menyebabkan sakit dan hilangnya nyawa kita ataupun nyawa orang lain. Ya, yang pertama pembahasan kita yang perlu kita ketahui adalah nyawa seorang muslim, nggih, nyawanipun tiang, setunggal tiang Islam niku sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nyawa niku di sisi Allah, nyawanipun tiang Islam niku sangat berharga sekali. Dalilipun apa? Dalam hadis ingkang diriwayatakan Imam Nasa'i dan juga Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalu dunya ahwanu ala Allahi min qatli mu'min bi ghairi haqqin. Ingkang artosipun, hilangnya dunia, hancurnya dunia, dunia niku maksudnya benda-benda mati, nggih, hancurnya gunung, hancurnya laut, hancurnya pohon, semua benda-benda mati di dunia, lebih ringan, langkung enteng bagi Allah, di sisi Allah, dibandingkan terbunuhnya seorang. Seorang itu tiang setunggal, tiang setunggal, tiang Islam, sedo meninggal tanpa hak. Tanpa hak itu tanpa sebab yang benar, tanpa alasan yang benar, itu lebih berat, lebih besar di sisi Allah daripada hancurnya dunia dan seisinya. Gini ki nedahaken pilih nyawa seorang muslim niku sangat berharga. Mboten pareng kawula panjenengan sami niku istilahnya berbuat perbuatan yang membahayakan nyawa kita, membahayakan nyawa kawula panjenengan sami piyambak. Itu ndak boleh. Ya misalnya nopo termasuk ngebut nggih. Misalnya naik mobil dengan kecepatan tinggi, kecepatan yang sangat tinggi dalam keadaan ramai, melebihi batas nggih, biasanya enten batas. Artinya membahayakan nyawa. Itu mboten pareng, amargi nyawa kita itu berharga. Nyawa kita itu di sisi Allah berharga. Termasuk rokok wau nggih. Ya. Walaupun tidak langsung mati nggih tiyang ngerokok, tapi menurut para ulama dan juga ahli kesehatan pelan-pelan nggih, pelan-pelan rokok bisa merugikan kesehatan kita. Bisa membunuh kita walaupun 5 tahun, 10 tahun merusak tubuh kita. Dan juga tidak boleh kita menghilangkan nyawa tiang sanes. Nyawa kita sendiri tidak boleh kita hilangkan. Nyawa tiang sanes juga tidak boleh. Maksudnya menjahi tiang sanes, membunuh orang lain itu tidak boleh. Dalam Islam sangat dosa besar. Ya, membunuh muslim yang lain itu dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada dalilnya. Ya, ini yang harus kita pahami nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa nyawa kita itu sangat berharga di sisi Allah. Oleh sebab itu nggih, kita berusaha menjaga nyawa kita ataupun nyawa orang lain. Kenapa sebabnya? Nyawa itu berharga, kesehatan niku juga berharga. Amargi umur, nyawa, kesehatan niku modal penting, modal utama kagem ngibadah. Ini sebabipun menawi tiang niku pun sedo, orang meninggal berarti kan boten saged ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza matal insanu in qata'a amaluhu. Menawi tiang niku sampun sedo, sudah meninggal berarti sudah terputus amalannya. Pun boten saged beramal. Nggih, maka Allah Subhanahu wa taala, agama Islam itu memerintahkan kita untuk menjaga nyawa amargi modal untuk ibadah kepada Allah, modal untuk beramal kesainan menawi nyawa nggih tesih gesang, masih hidup, umur masih ada. Iya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang artinya tiang ingkang paling sae niku bapak-bapak nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, tiang ingkang paling sae niku sinten, Pak? Sinten, Bu? Man tala umruhu, tiang ingkang panjang umurnya, umuripun dawa. Wa hasuna amaluhu, ingkang dimanfaataken umur ingkang dawa wau kagem amal kesainan. Nggih. Niki tiang ingkang paling sae wonten niku. Dan juga di dalam Islam niku tidak boleh mboten pareng tiang niku ya taman nal maut pengin mati niku mboten angsal. Aku tak mati wae. Niku mboten angsal nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu. tiang Islam niku boten angsal aku tak mati wae. Amargi enten ujian, cobaan, misalipun penyakit, tiang diuji Allah penyakit tak menahun, boten napa tidak sembuh-sembuh. Itu ndak boleh aku tak mati wae, lara suwe ora mari-mari. Luwih becik tak mati wae, niku mboten pareng, tidak boleh. Dalam hadis disebutkan la yatamanna ahadukumul maut, tidak boleh tiang niku berharap kematian disebabkan ujian. Ujian sakit nopo hilang hartanya. Misalnya aku tak mati wae mboten angsal seperti itu. Amargi tiang niku langkung sae, semakin panjang umur, umuripun langkung dawa, semakin panjang umurnya semakin baik, dengan syarat wau bapak-bapak, ibu-ibu, syaratipun napa? Umur kagem dimanfaataken kagem amal kesainan. Niku langkung sae. Ya. Juga pernah dikisahkan dalam hadis bahwa ada dua orang bersaudara, enten mas kalian adik. Nggih. Masipun niku kalian adik niki masuk Islam bareng, mlebet agami Islam sareng. Nggih, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enten tiyang kalih mas kalih adik menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyahadat bareng, melebet Islam sareng bareng. Kemudian adikipun nderek amal jihad fisabilillah, beramal kebaikan, meninggal. Nggih, masipun tesih sugeng, masipun masih hidup. Kemudian setahun masih hidup, masih pun iku saged sholat, saged siam, lebih panjang umurnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mas yang lebih panjang umurnya itu di surga, kedudukannya lebih tinggi ya daripada adiknya. Padahal adiknya tadi nggih amalanipun kathah, jihad fisabilillah, meninggal mati syahid. Tapi masipun kenapa kok bisa lebih tinggi di surga? Amargi langkung dawa, umuripun setahun. Setahun iku salate ping pinten? Nggih, menawi tiyang sregep salat setahun sedinten ping gangsal, berarti kali 360 kali niki sing wajib, ditambah sholat duha, sholat sunnah, sholat tahajud. Berarti kan banyak sholat yang bisa dilakukan dalam waktu setahun. Dalam waktu setahun saged siam, poso, Senin, Kemis, nopo, puasa yang wajib. Ya. Niki nedahaken nopo bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa umur, usia, kesehatan, gesang, niku modal yang berharga untuk amal ibadah nanti kita bisa masuk surga, mendapatkan derajat ingkang sae, derajat yang mulia dengan modal usia kita, umur kita, kedah kita jaga, kita pelihara. Ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara agama Islam dalam menjaga kesehatan, menjaga nyawa manusia. Cara agama Islam pripun caranipun supados menjaga nyawa? Menurut Imam Syatibi rahimahullahu taala, dalam agama Islam, penjagaan terhadap nyawa manusia terbagi menjadi tiga. Ada tiga macam cara. Yang pertama adalah Islam menjaga keberlangsungan kelestarian kehidupan manusia dengan apa? Memerintahkan harus menikah, supados manusia niku tetap terlahir, supaya manusia bisa terus lahir. Niku kan kedah nikah, enten pernikahan, menawi tiang niku sedanten boten purun nikah, tidak mau menikah, berarti kan mungkin tidak ada kelahiran. Maka Islam memerintahkan, mensyariatkan untuk menjaga kelahiran dengan menikah. Ya. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan manusia setelah lahir dari gangguan dari dalam. Ya, menawi ada gangguan-gangguan dari dalam yang menghilangkan kesehatan, yang bisa menghilangkan nyawa, ini kedah dijauhi. Kemudian yang ketiga, menjaga kesehatan setelah lahir dari gangguan-gangguan luar. Ya, tiga nih. Yaitu Islam menjaga supaya manusia terus lahir, lestari, perkembangbiakan manusia, ya, dengan cara apa? Syariat menikah, tidak boleh membujang. Ya, banyak cara di dalam agama Islam. Satu persatu monggo kita bahas, kita kaji. Yang pertama adalah menjaga keberlangsungan kelahiran manusia, supados manusia itu terus lahir, terus berkembang. Ya, tidak punah. Jangan sampai manusia itu punah. Dengan apa, bapak-bapak, caranya? Maka Islam mensyariatkan pernikahan. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba', nikahilah. Dalam Al-Qur'an ada perintah menikah. Ya, bisa wajib, bisa sunnah. Ini menikah. Dalam Al-Qur'an enten. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tazawwadu, nikahlah. Perintah Rasulullah paring dawuh dumateng tiang-tiang Islam ingkang kagung wajib untuk menikah. Ya, artinya menawi aku tak bujangan wai, membujang itu haram, tidak boleh membujang, hidup sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tazawwaju, tazawwaju, nikahlah. Kemudian tidak sembarangan. Rasulullah juga memberikan tuntunan dengan wanita-wanita al-wadud, wanita-wanita yang penyayang, penyayang kalau punya anak dirawat, disayang. Amargi enten zaman rumiyin niku nggih, zaman riyin kalau punya anak perempuan niku dibuang, dikubur, ya, dibunuh. Ini juga ndak boleh menikah dengan wanita-wanita yang jahat seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan menikahlah dengan wanita yang penyayang. Artinya kalau punya anak ya dirawat dengan baik sehingga tidak meninggal, tidak sakit-sakitan. Kemudian juga al-walud, wanita yang subur. Subur niku bisa mempunyai anak-anak ingkang kathah. Tidak boleh menikah dengan wanita yang mandul. Nggih, menawi enten wanita itu mandul, Rasulullah melarang, tidak boleh menikah dengan wanita yang mandul. Amargi napa? Ya nanti enggak punya anak. Karena Islam itu sangat menginginkan adanya kelahiran, kehidupan, nyawa terus berlangsung. Ya, bagaimana caranya, bapak-bapak? ibu-ibu ngertos tiang setri wanita itu subur, itu bagaimana caranya? Dengan melihat nggih keluarganipun nggih, saudaranipun nggih, misale ibu-ibu niku anake pinten, anake songo, oh berarti nggih niki anak-anakipun nggih subur, karena ibu-ibu nggih subur, anakipun kathah. Dari saudara-saudaranya, misal lipun badhe menikah dengan seorang wanita, gadah Mbak Yu, Mbak. Mbak Yu niku anake pinten? Oh, anake kathah. Berarti adike nggih subur, biasanipun ngoten. Dilihat dari keluarganya. Niki dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikah dengan wanita-wanita yang penyayang, pengasih, yang subur. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Amargi aku akan bangga, Rasulullah niku seneng, bingah, bangga umat Islam niku kathah, anakipun kathah. Nggih, dadosipun umat Islam juga banyak. Tetapi juga dengan syarat nggih, banyak terawat ya, terawat, terdidik dengan baik. Ini akan mendapatkan pahala ingkang sae, ingkang kathah. Ya, ini dalam Islam tidak boleh mboten pareng hidup membujang walaupun dengan alasan ibadah. Tidak boleh membujang walaupun alasanipun kagem ibadah, itu tidak boleh, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dijelaskan dalam hadis, pernah ada tiga orang sahabat yang datang ke salah satu istri Nabi Muhammad SAW bertanya tentang ibadahnya Nabi. Bagaimana Nabi niku ten griya ibadahipun. Kemudian diceritakan Nabi SAW sangat rajin sholat, sangat rajin puasa, dan lain-lain. Kemudian salah tiga orang sahabat ini mengatakan, salah setunggalipun, kalau begitu saya juga akan sholat malam tiap hari, tidak pernah tidur. Kemudian tiang ingkang nomor kali, kalau saya akan puasa tiap hari, tidak akan berbuka. Tiang ingkang nomor tiga, kalau begitu saya tidak akan menikah dengan wanita, saya akan di masjid sholat ibadah terus, tidak punya rumah, tidak punya istri, tidak punya anak, fokus ibadah di masjid misalnya. Ya, maka setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ucapan sahabat itu, Rasulullah mengatakan, ya, sesungguhnya aku orang yang paling bertakwa di sisi Allah, orang yang terbaik, tetapi aku sholat dan tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat malam tetapi juga tidur. Aku berpuasa tetapi juga terkadang berbuka, tidak tiap hari berpuasa. Dan juga aku menikah dengan para wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang terbaik, manusia yang paling dekat, tinggi kedudukannya di sisi Allah, tetapi istrinya ya banyak. Pernah sahabat Abdullah bin Abbas bertemu dengan seorang pemuda dan bertanya, apakah kamu sudah menikah? Maka pemuda tadi mengatakan belum. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, tazawwaj, nikahlah, karena sesungguhnya manusia yang terbaik di sisi Allah adalah yang paling banyak istrinya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya berapa? 11. Ya, tinggal 9 saat beliau meninggal. Walaupun itu kekhususan, kalau kita maksimal 4, tidak boleh lebih. Ya, manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak istri, maksudnya supaya banyak anak, banyak melahirkan manusia, banyak umat Islam, menjaga nyawa, keberlangsungan kehidupan terus terjaga dengan pernikahan. Kemudian yang selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, setelah itu Islam juga memerintahkan menjaga kesehatan manusia setelah lahir dari gangguan-gangguan dalam. Ya, artinya jika lahir seorang bayi, anak-anak lahir, maka tidak boleh dibiarkan kelaparan, tidak boleh dibiarkan kehausan, meninggal, terlantar, tidak boleh. Langsung ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdhina auladahunna haulaini kamilaini. Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun. Nggih, niki dawuhipun Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala dumateng ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya selama 2 tahun. Niki tujuanipun napa, bapak-bapak? Manfaatipun napa, ibu-ibu? Untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga nyawa. Jangan sampai meninggal, jangan sampai ya sakit, diberikan gizi yang terbaik yaitu ASI, menjaga nyawa. Kemudian juga dalam ayat yang sama Allah memerintahkan dumateng bapak, kalau wau ibu nggih, ibu tugasipun menyusui, bapak tugasipun apa? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib bagi seorang ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang baik. Supaya istri bisa menyusui sehat, kuat, butuh makanan. Tidak mungkin menyusui tapi tidak ada makan. Nanti ASI-nya habis. Maka suami yang menyiapkan makan bagi istri, gizi, multivitamin dan yang lain-lain. Ya, kemudian pakaian juga agar sehat, tempat tinggal juga. Nah, ini supaya semuanya tujuanipun napa, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menjaga kesehatan, menjaga nyawa kita. Kemudian yang selanjutnya adalah Islam menjaga kesehatan dari gangguan-gangguan luar. Ya, kalau tadi berupa makanan, gizi supaya sehat badannya, dari dalam sehat, juga dijaga dari gangguan-gangguan luar. Contohnya apa? Gangguan luar yaitu membunuh orang lain, tiang-tiang jahat membunuh orang lain, ini gangguan luar, tidak boleh sembarangan membunuh orang. Dan ancaman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala menawi enten tiang niku menjahit tiang sanes, di dalam surat An-Nisa ayat 93 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yaqtul mu'minan mutaammidan fajazaohu jahannam. Nih, ada 4 sekawan ancaman Allah. Barang siapa yang membunuh, menjahit tiang mukmin dengan sengaja, ingkang nomor sepindah, maka balasannya neraka jahannam. niki neraka jahanam, neraka yang paling dasar, neraka yang paling keras. Khalidan fiha, ingkang nomor kali kekal waktu yang sangat lama, ini maksudnya akan lama, dangu sangat di neraka, azabnya sangat lama. Ingkang nomor tiga, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka, Allah marah dumateng tiang wau, ingkang menjahit tiang sanes. Wa la'anahu, Allah melaknat dan Allah mempersiapkan azab, bahkan lima azab yang sangat besar, azab yang sangat pedih, azab yang sangat hebat, boten mung sembarangan, azabnya sangat pedih sekali. Ya, ini tujuanipun napa? Supados tiyang niku boten sembarangan mejahi, membunuh orang lain. Ini ancamannya sangat besar, luar biasa. Biar orang takut, biar orang menghindar, orang ya tidak melakukannya. Termasuk napa? Aborsi nggih, aborsi itu juga membunuh. Misalnya ibu hamil kemudian digugurkan nggih, digugurkan, kandunganipun digugurkan, bayinya supaya mati ya, minum pil atau dahar nopo nggih, makanan-makanan atau minuman atau obat-obatan untuk membunuh bayi dalam kandungan. Ini termasuk ancaman di ayat ini nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini termasuk ancaman menggugurkan kandungan. Ya, tanpa ada sebab alasan yang benar. Kemudian juga penjagaan Islam terhadap nyawa itu keringanan-keringanan, rukhsah dalam ibadah. Dalam ibadah mawon niku enten keringanan supados tetap sehat. Ya, misalnya wudu. Wudu saat sakit, nembe sakit, enten luka atau yang lain boleh tidak diusap, atau sakit tidak boleh kena air, boleh dengan tayamum, atau sholat tidak bisa berdiri dengan duduk, kalau hujan misalnya hujan deras, sakit-sakit masuk angin, watuk pilek, nggih sholatan griya boleh. Ini dalilnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzin ketika malam dingin, angin kencang, hujan lebat, sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian. Ini salat wajib ter masjid jamaah itu boleh di rumah menawi jawah deres, amargi napa? Supaya tetap sehat, tidak masuk angin, tidak sakit. Niki semuanya dalam rangka menjaga kesehatan, menjaga nyawa kita. Agama Islam sangat menjaga sekali kesehatan dan nyawa manusia. Ya, barakallahu fikum. Sampai di sini pembahasan kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sangat bermanfaat. Dan kesimpulannya, monggo nikmat sehat, Allah tasih paring nikmat dumateng kawula panjenengan sami, nikmat sehat, nikmat usia, gesang, umur, ini sangat berharga. Monggo dimanfaatakan kagem amal kesainan, amal ibadah. Nggih, cekap semanten kajian pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, kita tutup menawi enten pertanyaan, monggo dipersilahkan. Pertanyaan tentang pengukuran usia dan juga kandungan yang berusia 120 hari, apakah itu adalah kategori pengukuran?